وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kembali Allah Rabbul Alamin memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita semuanya untuk memanfaatkan umur dan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pertemuan kita di malam hari ini, semoga waktu dan umur yang kita gunakan di malam hari ini memberikan kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya kita, jemaah sekalian. Jemaah kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Membentengi diri dari berbagai macam fitnah merupakan perkara yang dituntut pada diri seorang muslim dan muslimah. Membentengi dirinya kita dari berbagai macam fitnah yang bisa mendatangkan kerugian dalam kehidupan dunia dan akhiratnya kita merupakan kewajiban seorang muslim dan muslimah. Oleh sebab itulah penting bagi seorang muslim dan muslimah, penting untuk kita semuanya mempelajari tentang fitnah itu sendiri, mempelajari efek buruk, dampak buruk ketika seseorang terjerumus ke dalam fitnah. Mempelajari fitnah, jemaah sekalian, bukan dalam rangka untuk masuk ke dalamnya. Mempelajari kejelekan, jemaah sekalian, bukan dalam rangka untuk menjerumuskan dirinya kita ke dalam fitnah tersebut, akan tetapi untuk menjaga dirinya kita, membentengi dirinya kita agar tidak terjatuh ke dalam kejelekan dan fitnah tersebut. Oleh sebab itulah, di hadapan kita, jemaah sekalian, ada sebuah risalah, ada sebuah kitab yang tipis yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, yang berjudul Atharul Fitan, efek dan dampak dari fitan. Fitan itu jamak dari fitnah. Kalau fitnatun satu, tunggal. Kalau fitan, berbagai macam fitnah. Dan pembahasan kita di malam hari ini sekali lagi bukan sekedar ataukah terbatas fitnah antara sekelompok manusia dengan kelompok yang lainnya. Tidak dipahami demikian. Akan tetapi yang menjadi pembahasannya kita di malam hari ini adalah fitnah yang bersifat umum. Apakah itu fitnah yang mencakup dan meliputi agama seseorang, ataukah fitnah yang berupa syubhat, kerancuan dalam beragama, ataukah fitnah syahwat, ataukah fitnah-fitnah yang lainnya. Kata beliau, fahadha mawdu'un nahtaju ila muzakaratihi wal wukuf ala tarafin min jawanibihi. Dan pembahasan ini, pembahasan tentang efek dan dampak buruk dari fitnah, merupakan pembahasan yang kita perlukan untuk kita saling mengingatkannya, untuk kita membahas sisi-sisinya. Penting dipelajari jemaah sekalian. Apakah efek dan dampak buruk ketika seseorang terjerumus ke dalam fitnah? Kalau sudah tahu akibat buruknya, efeknya terjerumus dalam fitnah, maka kita pun tidak akan mau dan rela terjerumus dalam fitnah tersebut. Kenapa? Karena sudah tahu efeknya. Ternyata enggak bagus masuk ke dalam fitnah itu. Ya. Enggak ada orang yang bahagia, jemaah sekalian. Enggak ada orang yang berbangga telah masuk terjerumus dalam sebuah fitnah. Enggak ada. Ya. Yang ada, yang tergores dalam sejarah Islam, orang-orang yang masuk ke dalam fitnah adalah orang-orang yang menyesal dan merugi. Dijadikan pelajaran untuk kita semuanya. Kata beliau, li'anna ma'rifata athari syai wa awaqibihi wa adrarihi yu'til 'abd syai'an minal hasana minhu wal hadar minal wuqu' fihi. Karena pengetahuan seorang hamba tentang efek dan dampak buruk dari fitnah itu, dia mengetahui akibat-akibat jeleknya, akan memberikan penjagaan dan tameng pada diri seorang hamba untuk berhati-hati dan tidak terjerumus ke dalam fitnah tersebut. Waqad qila qadiman, dan telah dikatakan oleh orang-orang terdahulu. Itulah sebaik pelajaran jamaah sekalian. Tiru orang-orang yang telah berhasil dalam kehidupannya. Tiru orang-orang soleh. Tiru orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah sebaik-baik orang yang kita jadikan panutan. Orang-orang yang menjaga agamanya agar tidak terkotori dengan berbagai macam fitnah. Waqad qila qadiman, dan telah dikatakan oleh orang terdahulu, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Katanya, bagaimana mungkin seseorang menjaga dirinya dari sesuatu dalam keadaan dia tidak mengetahui apa sesuatu itu? Bagaimana seseorang bisa menjaga dari dirinya dari berbagai macam fitnah kalau tentang fitnah itu sendiri dia tidak mengetahuinya? Bagaimana seseorang bisa mengetahui fitnah, bisa menjaga dirinya dari berbagai macam fitnah, kalau dia tidak mengetahui apa sih efek dan dampak buruk dari fitnah itu sendiri? Makanya jamaah sekalian, orang-orang yang terjerumus dan terjebak dalam fitnah, kebanyakannya adalah orang-orang yang tidak mengetahui apa hakikat fitnah itu dan apa efek buruknya. Makanya semoga pertemuan kita di malam hari ini akan membuka wawasannya kita, memberikan pencerahan untuk kita semuanya lebih berhati-hati untuk masuk ke dalam sebuah fitnah. Karena jamaah sekalian, kata para ulama, masuk ke dalam fitnah itu adalah perkara yang mudah, dan keluar dari fitnah adalah perkara yang sulit. Masuknya mudah, keluarnya itu sulit. Nah, kemudian kata beliau, alladzi la ya'riful fitan wa la ya'rifu atharaha wa awaqibaha rubbama dakhala fi syai'in minha wa adarrat bi hayatihi thumma ba'da dzalik yulhiquhu minan nadam ma yulhiquhu. Maka orang yang tidak mengetahui tentang hakikat fitnah, tidak mengetahui efek buruk dari fitnah tersebut, maka terkadang dia masuk ke dalam fitnah itu dan memberikan doror, memberikan bahaya ke dalam kehidupannya, dan kemudian setelah itu timbul penyesalan. Itulah efek kalau mau coba-coba masuk ke dalam fitnah. Yang ada ujung-ujungnya apa? Menyesal. Dan itu akan kita sebutkan bagaimana kisahnya para ulama terdahulu yang juga ya mereka terjatuh di dalam fitnah. Bayangkan ulama saja, orang yang berilmu saja jamaah sekalian, itu bisa terjatuh ke dalam fitnah sebagaimana yang terjadi dalam kisahnya Muslim Ibnu Yasar rahimahullahu taala. Akan nampak tuh hakikat seseorang akan nampak ketika terjadi fitnah. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, wa ma'rifatu atharil fitan nafi'un lil 'abd naf'an kabiran wa mufidun lahu fa'idatan 'azimah. Dan pengetahuan seorang hamba akan efek buruk dari fitnah akan memberikan manfaat yang sangat besar. Pengetahuan seorang hamba akan efek dan dampak buruk dari fitnah itu, kata beliau, akan memberikan manfaat yang begitu besar, faedah yang begitu mulia pada diri seorang hamba. Wa hadza yu'addu min hasafatil 'abd ay annahu qabla ay yuqaddama 'ala amrin min al-umur yanzur fi awaqibihi wa atharihi. Dan ini termasuk bab pembahasan menengok kepada akibat dari sesuatu. Dan ini semuanya, kata beliau, menjadikan seorang hamba untuk lebih berhati-hati sebelum maju melakukan sebuah perkara, masuk dalam sebuah permasalahan. Maka hendaknya dia lihat dulu apa sih pengaruhnya, apa sih efek dan dampak buruknya ketika masuk ke dalam permasalahan tersebut. Ya, ini pelajaran bagi kita semuanya. Ingin menjaga agamanya kita, maka sebelum masuk ke dalam sebuah permasalahan, sebelum masuk dalam sebuah pembahasan, lihat dulu ini efek buruknya apa untuk agama saya, ini efek buruknya apa untuk kehidupan dunia dan akhirat saya. Kemudian kata beliau, walihada jani sahaba al-jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh sebab itulah datang sebuah asar ucapan yang mulia dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud. Beliau mengatakan, innaha satakunu umurun mustabihatun fa'alaikum bittu'ada fa innaka an takuna tabian fil khair khairun min an takuna ra'san fis syarr. Subhanallah. Ini ucapan indah yang dicatat dengan tinta emas dari Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia. Kata beliau, innaha satakunu umurun mustabihat, maka sungguh akan datang perkara-perkara yang sifatnya syubhat, tersamarkan bagi manusia. Dan itu kita rasakan jamaah sekalian, terlebih khusus di zamannya kita ini. Fa'alaikum bittu'adah, maka bagaimana sikap seorang muslim dan muslimah menyikapi permasalahan-permasalahan yang bersifat syubhat tersebut, tersamarkan tersebut. Kata beliau, fa'alaikum bittu'adah, maka hendaknya kalian bersikap tenang, tidak tergesa-gesa. Itu tipsnya tuh. Setiap ada fitnah, iya, setiap ada perkara yang masih tersamarkan, maka sikap yang bijak bagi seorang muslim dan muslimah adalah tenang dan tidak tergesa-gesa. Itu obatnya tuh. Itu tipsnya dalam menyikapi perkara-perkara yang masih tersamarkan bagi kita. Kemudian kata beliau, fa innaka antakuna tabian fil khair khairun min antakuna ra'san fi syarr. Maka engkau ya, menjadi pengikut di dalam kebaikan itu lebih bagus. Hanya sebagai sekedar anggota, hanya sekedar sebagai pengikut dalam kebaikan, kata beliau, lebih bagus untuk kamu dibandingkan kamu menjadi pemimpin dalam kejelekan. Ya jamaah sekalian, ya, mana yang lebih bagus? Menjadi apa? Pengekor, pengikut, menjadi anggota di dalam perkara kebaikan dibandingkan apa? Hah? Menjadi pemimpin di dalam perkara kejelekan. Ini jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, fa'awsa bitu'ada wahyal ana wa adamut ta'ajjul. Maka Abdullah ibn Mas'ud memberikan wasiat, nasihat untuk kita semuanya lebih bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa di dalam menyikapi perkara-perkara yang masih tersamarkan. Kemudian jamaah sekalian, Asy-Syaikh kemudian menyebutkan, ya, beberapa dampak dan efek buruk dari fitnah itu sendiri. Kata beliau, masuk ke dalam inti kita beliau. Al-atharul awal, dampak dan efek yang pertama ketika seseorang terjerumus ke dalam fitnah. Katanya dampak dan efek buruk dari fitnah itu, insirafun nas anil ibadah. Fitnah dengan beragam bentuknya jamaah sekalian, di antara efeknya, dampak buruknya, insirafun nas anil ibadah, akan memalingkan manusia dari ibadah. Itu dampak dan efek buruknya ketika kita terjerumus ke dalam fitnah, akan memalingkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati jemaah sekalian. Ini dampak dan efek buruknya ini. Ketika kita masuk ke dalam fitnah, fitnah apa saja dengan beragam bentuk dan jenisnya. Kata beliau, min atharil fitan annaha sababun linsirafil 'anil ibadah allati khuliqa li ajliha wa ta'ah allati ujida li tahqiqiha wa yansarifu an dhikrillahi tabaraka wa ta'ala wa tusbihu hayatuhu wa ayyamuhu wa awqatuhu mashghulatan bil qil wal qal wal umur allati tusaru wal fitan allati tata'ajjaju wa qalbuhu yakunu mushawishan muttariban mashghulan fala yahda wala yatma'in wala yatahaqqaq minhu dhikrun lillahi tabaraka wa ta'ala fayakunu muttaribal qalb munshaghilul khatir. Kata beliau, dan di antara dampak buruk dari fitnah itu, bahwasanya fitnah ini merupakan penyebab berpalingnya seorang hamba dari peribadatan kepada Allah yang merupakan tujuan penciptaannya, memalingkan seorang hamba dari ketaatan yang padahal ya, ketaatan tersebut kata beliau merupakan perkara inti dari penciptaan manusia itu sendiri, dan akan memalingkan seseorang dari berzikir mengingat kepada Allah, maka kehidupannya, hari-harinya, waktunya tersibukkan dengan qil wal qal, sibuk saja iya mengikuti perkembangan fitnah itu. Bahayanya itu, iya, membuat seseorang akan malas beribadah, semakin loyo beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dahulunya kita melihat ada saudara kita, teman kita yang dahulunya semangat beribadah, semangat menuntut ilmu, kemudian tiba-tiba malas, kendor, futur, maka bisa jadi jamaah sekalian salah satu penyebabnya adalah karena dia sibuk mengurusi fitnah. Kayak jangan coba-coba. Iya, ambil pelajaran. Pelajari bahwasanya salah satu efek buruk dari fitnah itu apabila kita terjerumus ke dalamnya akan membuat harinya kita, waktunya kita, kehidupannya kita sibuk dengan kila wa qal. Ada apa ya? Kenapa ya? Akhirnya tersibukkan. Ya. Kemudian kesemuanya itu akan membuat hatinya goncang. Ya, enggak tenang. Orang-orang yang terjerumus ke dalam fitnah itu jamaah sekalian enggak akan tenang hatinya. Iya. Hatinya akan senantiasa goncang. Kenapa? Karena dia luput dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah memberikan keterangan kepada kita dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu taala an, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, kata beliau, ibadatun fil harj ka hijrati ilayya. Beribadah di zaman-zaman penuh fitnah, al-qatl wal qital, di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah, pembunuhan, pertikaian, orang-orang yang menyibukkan dirinya di tengah fitnah, itu kedudukannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang berhijrah bersamaku. Subhanallah. Ini keutamaannya. Makanya kata beliau mengatakan, "Wa hadza yubayyinu anna man kana fil harj mustaghilan bil ibadah fa innahu muwaffaqun salimun min awdaril fitnah." Dan ini menunjukkan hadis tersebut, hadis yang telah berlalu di hadapan kita, kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, memberikan keterangan kepada kita bahwasanya orang-orang yang hidup di tengah-tengah fitnah kemudian menyibukkan dirinya dengan ibadah, maka sungguh dia adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah dan selamat dari kejelekan fitnah. Itu salah satu cara untuk menjaga dirinya kita di zaman, di kondisi yang penuh dengan fitnah. Mari sibukkan dirinya kita dengan ibadah. Jangan sibukkan dirinya kita dengan fitnah jamaah sekalian. Fitnah apapun. Terlebih khusus kita di zaman ini, berbagai macam media sosial. Ya, udah. Itu kemudahan dari Allah. Adanya media-media sosial tersebut, kita manfaatkan untuk kebaikan. Menyebar dakwah, menyebar kebaikan. Jangan menyebar kejelekan. Tidak semua ada peristiwa kita pun turut berkomentar di dalamnya. Tidak semua ada kejadian mengharuskan kita untuk mengikutinya. Tidak. Pikirkan apa sih kebaikannya untuk agama dan kehidupannya kita. Itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, wa aidan fil waqti nafsihi yadullu ala anna alladhi yanbaghi ala al-insan fil fitnah huwa al-iqbal 'ala al-ibadah wa tajannub al-fitan liyafusa bis-sa'adah war-raha wa tuma'nina. Dan ini juga di waktu yang sama memberikan keterangan bahwa sepantasnya seorang di zaman fitnah tersebut menghadapkan dirinya, menyibukkan dirinya dengan ibadah dan menjauhkan dirinya dari berbagai macam fitnah untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih ketenangan dan kelapangan. Oleh sebab itulah telah datang junjungan kita dengan sabdanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Al-Miqdad Ibn Aswad radhiyallahu ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sa'ida laman junnibal fitan. Diulangi ini 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang bahagia itu, orang yang selamat tersebut adalah orang-orang yang dijauhkan dari fitnah. Itulah orang yang bahagia jemaah sekalian. Diulangi 3 kali dan ini menunjukkan ya pentingnya perkara ini. Jauhi fitnah. Jangan coba-coba masuk ke dalamnya. Fas-sa'adatu fi tajannubil fitan wal istighal bil ibadah. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, maka kebahagiaan tersebut terletak ketika seorang hamba menjauhkan dirinya dari berbagai macam fitnah dan menyibukkan dirinya dengan ibadah wa dzikir wa ta'a lillahi subhanahu wa ta'ala, dengan mengingat Allah. Dia menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah wa taqarrub ilaihi, dia berupaya untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama. Iya, yang menunjukkan efek buruk dari fitnah akan memalingkan seorang hamba dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kata beliau, dari athar dan dampak buruk dari fitnah, al-atharu tsani sarfun nas anil ilmi wal ulama. Fitnah itu salah satu efek dan dampak buruknya memalingkan manusia dari ilmu dan ulama, dari orang-orang yang berilmu. Itu efeknya tuh. Orang-orang yang memasukkan dirinya ke dalam fitnah. Kata beliau, "Wa min atharil fitan wa awaqibiha annaha tusrifun nas an majalisil ilm wa mujalasatil ulama wa ta'allum al-ahkam wa ma'rifatid din wa takunul qulub mashghulatan wa fiha narul fitnah muta'ajjijah fala yatma'in li talabil ilm wala yuqbilu ala mujalasatil ulama bal yakunu munsharifan an dhalika kulli." Termasuk efek dari fitnah akan memalingkan manusia dari majelis-majelis ilmu dan majelis-majelisnya para ulama. Itu kita saksikan sendiri. Iya, dengan mata kepalanya kita. Orang-orang yang senang gemar masuk ke dalam fitnah itu kalau diajak pengajian malasnya luar biasa. Terus sekali lagi, itu orang-orang yang terkena fitnah. Fitnah itu banyak beragam, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat ataukah fitnah-fitnah yang lainnya. Iya, katanya akan memalingkan seseorang dari majelis ilmu dan majelisnya para ulama, akan memalingkan dirinya dari mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan agama ini dan menjadikan hatinya selalu tersibukkan. Maka orang yang terjerumus dalam fitnah kata Syekh tidak akan merasakan ketenangan, kenyamanan, kelezatan di dalam menuntut ilmu, dan dia pun tidak akan menghadapkan dirinya di dalam majelisnya para ulama, akan tetapi selalu terpalingkan dari semuanya itu. Malas duduk di majelis ilmu, diajak ikut ya duduk di hadapan para ulama enggak mau. Ya. Senangnya cuman fitnah saja. Kemudian kata beliau, bal azyad min dhalik wa a'zam annaha tufdi ayal fitnah bikathirin minan nas ila intiqasil ulama wa ihtiqarihim wa adami ma'rifati aqdarihim wal waqi'ati fihim wa fi a'radihim wa nail minhum. Dan yang lebih parah dari itu, ya, lebih parah dari sekedar memalingkan dari majelis ilmu dan majelisnya para ulama, ada yang lebih parah dari efek fitnah itu sendiri. Jamaah sekalian, kata beliau bahwa fitnah itu akan mengantarkan kebanyakan manusia untuk merendahkan para ulama, naudzubillah, sampai ke tingkat demikian itu. Iya, enggak tahu diri kita ini. Ya, siapa kita dengan para ulama? Iya. Tega-teganya mereka, lancangnya lisannya mereka untuk menjerumuskan dan merobek kehormatan para ulama yang terkenal begitu gigihnya pembelaannya terhadap sunnah dan Islam ini. Iya, dia rendahkan, dia lecehkan, dia tidak mengetahui kadar ulama tersebut, dia robek kehormatan ulama tersebut, naudzubillah. Iya, ngeri kita lihat orang-orang yang sedemikian ini, jamaah sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah untuk kita semuanya. Cukup. Ya, mari bercermin siapa kita ini dibandingkan mereka para ulama yang setiap waktunya, setiap menitnya digunakan untuk berpikir demi kemaslahatan umat ini dan Islam itu sendiri. Dan itu kita saksikan, ya, bagaimana para masyayikh ulama di Arab Saudi, di Yaman, subhanallah, malu kita kalau ada orang Indonesia secara khusus ini yang begitu lancang omongannya terhadap para ulama-ulama sunnah di Yaman. Luar biasa. Kami yang lihat sendiri dengan mata kepalanya kami, bagaimana setiap waktunya, bahkan setiap detik dari kegiatannya, selalu di antara belajar, mengajar, dan ibadah, tidak lepas dari itu semuanya. Subhanallah. Kemudian kita mau lancang ngomongin mereka, merendahkan mereka, merobek kehormatannya mereka. Siapa kita? Ini jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tahan lisannya kita. Tahan. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Racun itu. Dagingnya para ulama, racun. Jangan coba-coba untuk masuk ke dalam fitnah tersebut. Apalagi sampai merendahkan dan menghina para ulama yang terkenal begitu gigihnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merendahkan, aduh, siapa sih dia itu? Iya, aduh, gak level dia. Iya, gak mantap ini syekhnya nih. Ucapan-ucapan yang seakan-akan merendahkan ulama tersebut, na'udzubillah. Ingat, bahaya. Iya, bisa jadi keberkahan dari ilmunya kita akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan perbuatannya kita itu. Naam. Wa qad ja'a fil haditsa 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan sungguh telah datang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisa min ummati man lam yarham saghirana wal waqir kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Ingat-ingat ini. Kata beliau, bukan bagian dari umatku seseorang yang tidak menyayangi anak kecil. Itu rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada diri seorang hamba. Cinta kepada anak-anak kecil. Iya. Katanya, bukan dari kalangan umatku orang-orang yang tidak mencintai, berkasih sayang kepada anak kecil. Wa yuwaqqir kabirana, yang tidak menghargai, menghormati orang-orang tua, ya, yang lebih tua darinya. Wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan bukan dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mengetahui hak-hak para ulama. Di antara hak ulama itu adalah apa? Ihtiram, untuk dihargai jemaah sekalian. Karena kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, menjatuhkan harga diri seorang ulama sunnah itu sama dengan menjatuhkan dan merobohkan Islam itu sendiri. Itu beliau sebutkan dalam kitabul ilmi beliau. Ya, menjatuhkan, merendahkan, menjauhkan manusia dari ulama itu sama dengan menjauhkan manusia dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, hati-hati. Soal tahzir, mentahzir, jarwa ta'dil, itu bukan bagiannya kita. Serahkan kepada ahlinya. Diam aja, diam. Mending jadi apa? Pengikut, pengekor dalam kebaikan dibandingkan ingin tampil sebagai pemimpin di dalam kejelekan. Na'udzubillah. Tahu dong, ulama. Iya, mereka-mereka yang telah dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyebutan apa? Al-khasyyah. Takut yang sebenar-benarnya takut. Ya. Kata beliau, fil fitnah yaqa'u katsirun minan nas fi intiqasil ulama wa ihtiqarihim wa lamzihim wa hamzihim wa tan fihim wa taqlil min sya'nihim. Maka di dalam fitnah kebanyakan manusia mereka merendahkan para ulama, menghina mereka, merendahkan mereka, mencelah mereka, dan menghina serta merendahkan keadaan mereka. Berbagai macam tuduhan-tuduhan disematkan kepada para ulama, itu bahaya. Ya. Kemudian beliau bawakan ini kisah ini. Lihat ini. Para ulama saja itu terkadang tidak selamat dari yang namanya fitnah, apalagi dirinya kita ini jamaah sekalian. Kata beliau, wa bimma ja'a fi hadzal ma'na min al akhbar allati turwa fi tarikh annahu lamma kanat fitnatu Abdurrahman ibn Ash'ath. Dan termasuk dari berita cerita yang diriwayatkan dalam sejarah Islam tentang makna ini, tentang makna meremehkan dan merendahkan para ulama, adalah fitnahnya Abdurrahman ibn As'ad. Ya, wa qad dakhala fi hadhihi al-fitnah adadun min al-qurra wa katsirun min an-nas. Terjerumus dalam fitnahnya Abdurrahman ibn As'ad ini, katanya kebanyakan dari para penghafal-penghafal Al-Qur'an dan kebanyakan manusia. Ya. Ketika terjadi fitnah ini, ya, mereka pun, sekelompok manusia itu pun masuk menghadap Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan, orang-orang yang bertemu yang ingin masuk dalam fitnahnya Abdurrahman ibn As'ad ini, ketemu bertemu dengan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kemudian mengatakan, ma taqul fi hadha at-taghiyah, yakni Hajjaj, Al-Hajjaj ibn Yusuf. Bagaimana pendapat kamu wahai Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tentang pemimpin yang satu ini, pemimpin yang melampaui batas, yaitu Al-Hajjaj ibn Yusuf. Alladhi safaka dam al-haram wa akhadha al-mal al-haram wa taraka as-salah wa fa'ala. Orang yang telah menumpahkan darah yang diharamkan untuk ditumpahkan, mengambil harta yang haram untuk diambil, meninggalkan salat dan melakukan perbuatan ini dan itu. Kemudian beliau menceritakan tentang perbuatan-perbuatannya Al-Hajjaj. Faqala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ara alla tuqatiluh. Aku berpendapat jangan kalian memerangi Al-Hajjaj ibn Yusuf tersebut. Jangan kalian memberontak kepadanya. Ya, jangan kalian keluar memberontak kepada Al-Hajjaj ibn Yusuf tersebut. Fa innaha intakun uqubatan minallah, fama antum biradiha uqubatallah bi asyafikum. Karena bisa jadi itu adalah uqubah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Dan kalian jangan sampai menolak, ya, hukuman tersebut dengan pedang-pedang kalian. Jangan kalian memberontak. Jangan. Ya. Wa in yakun bala'an, kalau itu adalah cobaan dari Allah, fasbiru hatta yahkumullah. Bersabarlah kalian sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan keputusannya. Wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah sebaik-baik pemutus keputusan. Fakharaju min indahu, kemudian orang-orang tersebut enggak puas dengan fatwa dan pendapatnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Mereka mengatakan, nuti hadzal il, apakah kita akan taat mendengarkan nasihat al-ils? Al-ils itu disebutkan al-himar, keledai, subhanallah, sampai segitunya. Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya mereka dari fatwa ulama rabbani tersebut, sampai-sampai merendahkan dan menjatuhkan harga diri ulama tersebut. Ya, kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, ya, falamma ta'ajjajat al-fitnah fi nufusihim indama yaqulu al-alim qawlan la yuwafiqu ahwa'ahum wa la yamshi ma'a muluyatihim wa tawajjuhatihim ra'san yata'anuna bihi. Maka tak kala fitnah tersebut telah berkobar di dalam jiwa-jiwa mereka, tak kala mereka mendengarkan ucapan arahan dari ulama tersebut Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ucapan yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya mereka, yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya mereka, maka mereka pun menta'an, mencela Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Singkat cerita, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka-mereka itu yang masuk ke dalam fitnahnya ya Abdurrahman Ibnu Asy'ats tersebut, ya, mereka-mereka yang kemudian terjatuh di dalam merendahkan dan melecehkan para ulama tersebut, ya, akhirnya mati semuanya. Kata beliau, faqutilu jami'an, maka semuanya pun dibunuh. Falam yuhasilu khairan, maka mereka pun tidak bisa meraih kebaikan. Walam yastafidu min nasaih ahli ilm, dan mereka pun tidak mengambil ya manfaat dari nasihatnya para ulama. Didengarkan tuh, kalau ada ulama rabbani yang telah memberikan nasihat, dengarkan, karena nasihatnya mereka insyaallah taala betul-betul keluar dari lubuk hatinya mereka untuk kebaikannya kita jemaah sekalian. Iya. Li'anna ahlal ilm asbaha laisa lahum maqamun indahum wa laisa likalamihim ayu'tibarin wa ayusya'nin. Karena ulama di sisi mereka itu tidak lagi memiliki kedudukan, dan ucapan-ucapan para ulama tersebut tidak lagi menjadi ibrah pelajaran untuk mereka. Lihat tuh, ketika diberikan arahan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan memerangi mereka, jangan keluar memberontak mereka. Tidak ada dalam sejarah Islam pemberontakan itu akan menjadi kebaikan untuk kaum muslimin, jemaah sekalian. Tidak ada. Karena itu menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintahkan untuk terus bersabar, bersabar walaupun pemerintah ataukah sekalipun pemerintah tersebut mengambil hak-haknya kita. Yang menjadi tuntunannya kita adalah bersabar, berdoa untuk kebaikan pemerintahannya kita. Dan semoga apa yang kita paparkan di kesempatan yang berbahagia ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Dan kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.